وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد Ta'riful iman, tingkatan dan definisi iman. Al-martabatu tsaniyah al-iman setelah al-islam. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Dan iman ini ada 70 sekian cabang. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh makna bid'un 3 sampai 9. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Puncaknya yang paling tertinggi yaitu ucapan la ilaha illallah wa adanaha yang paling rendahnya imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan adha gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang di antara cabang-cabang keimanan. Nah, syarahnya dibaca di sini. Ya. Zaki baca Zaki. Qala rahimahullah ta'ala qawluhu al-martabatu al-thaniyatu al-imanu wa wafidun wa sab'una su'batan fal-imanu a'ammu minal islami fa'kulu mu'minin muslimun walaysa kullu muslimin mu'minan fal-imanu a'ammu min pencangin dikit suaranya fal-imanu a'ammu min jihati nafsihi wa akhassu min jihati ahlihi wal-imanu filawati at-tasdiku qala ta'ala ala lisani ikhwati yusufa وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ أَيْ بِمُصَدِّقٍ لَنَا فَالْإِيمَانُ وَأَمَّا الْإِيمَانُ فِي الشَّرْعِ وَهُوَ كَمَا بِمُصَدِّقٍ لَنَا وَهُوَ كَمَا فَسَّرَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَاعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ وهو بهذه التفسير يكون حقيقة شرعية لأن الحقيقة ثلاثة حقيقة ربوبية لأن الحقائق لأن الحقائق ثلاثة ثلاثة حقيقة ربوبية حقيقة شرعية وحقيقة عربية عرفية تفسير الإيمان بهذه التفسير هو حقيقة شرعية فالإيمانُ نقل من المعنى اللغوي. فالإيمانُ نقل من المعنى. نقل من المعنى اللغوي إلى معنى الشرعي. فالإيمانُ قول باللسان لابد من النطق والاعتراف باللسان. واعتقاد بالقلب لابد من أن يكون ما ينطق به بلسانه معتقدا له بقلبه. بقلبه وقلبه وإلا كان مثل إيمان وإلا كان مثل إيمان المنافقين الذي يقولون بأفواههم ما ليس به ليس في قلوبهم. نعم. Masih masuk ke ada berarti tajannubi wa tajannubil muharramati fayaf'alu ta'ati wa yatajannabu fi isim ma'tub fi isim fi'il masuk ma'tub ke fi'il. Nah, ini kan ma'tub alaihi itu fi'il yaf'al berarti yatajannab. Paham ya? Terus wa yatajannabul muharramati كل هذا من الإيمان وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله لكن هذه الطاعة والشرائع الكثيرة منها ما هو جزء من حقيقة الإيمان ومنها ما هو مكملات للإيمان. والإيمان له أركان وله شعب شعب جمع dari شعبة جمعnya شعب abud. Waqad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithain. Bayyana arkan al-iman fi hadith Jibril wa bayyana syu'ab al-iman fi hadith al-iman fi hadithi al-imanu bit'un wa sab'una syu'bah. Wa hadha ya'ti insyaallah. Wajiban wal-islamu idha dhukira jami'an sara li kulli wahidin min ma'na. Sara li kulli wahidin ma'nan. Wa idha dhukira min huma wahidun faqat daqala fil akhari. Fa idha dhukira jami'an fassara al-islamu bil a'mali dhahirati. Wahia arkanul islami al-khamsatu. Wahia arkanul islami al-khamsatu. Al-khamsatu. Fassara al-imanu bil a'mali al-batinati. Wahia arkanus sittatu. Wa mahalluha al-qalbu. Wa la budda min ijtima'iha fil muslimi. La budda an yakuna musliman mu'minan. Yuqimu arkanal islami wa yuqimu arkanal imani. La budda min ijtima'iha. Nah, Zaki bacanya dari mana Zaki? Hah? Di awal ya. Oh, di putnat nomor 42. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, fal iman ammu minal islam. Ya. Maka iman ini adalah lebih umum daripada Islam. Nah. Lebih umum daripada Islam. Ya, fa kullu mu'min muslim. Nah. Setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin. Nah. Walaysa kullu muslimin mu'minan. Makanya Allah nafikan ucapan orang Arab Badui yang baru masuk Islam, mereka mengatakan amanna, gitu kan. Ya, qalatil arabu amanna. Apa kata Allah? Kullam tu'minu. Ya, Arab Badui ini bukan munafik. Mereka baru masuk Islam. Ya, namanya Arab Badui ya begitulah. Ya, itu yang kencing di masjid. Tidak paham dia. Nabi lagi khutbah, datang Rasulullah kering. Doain dong. Didoain Rasulullah. Turun hujan. Hujannya enggak berhenti-berhenti, banjir. Minggu depan datang lagi, pas lagi khutbah lagi. Enggak mau tahu dia, kan dia enggak ngerti. Rasul lagi khutbah tanya, "Wah, Rasulullah kebanjiran, doain dong biar berhenti." Enggak ngerti dia Badui. Tapi orang Badui ini beriman ya, beriman. Maka mereka dikategorikan sahabat. Karena mereka beriman, ya. Ya, maka Allah nabikan iman mereka aslinya qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kalian belum beriman secara hakiki. Ya. Namun katakanlah kepada mereka, kami baru berislam. Nah. Baik. Hai barakallahu fikum. Terus kemudian mana lagi tadi? Fal iman a'am min jihatin nafsi. Maka iman itu lebih umum, ya, dari aspek iman itu sendiri dan lebih khusus dari aspek orangnya. Dari aspek iman itu sendiri dia lebih khusus daripada Islam. Dan dia lebih khusus dari aspek orangnya, si mukminnya. Maka iman secara bahasa adalah tasdid, pembenaran. Allah Ta'ala berfirman an lisani ikhwati Yusuf terkait ucapan saudara-saudara Yusuf, wa ma anta bimumini lana ya ai bimumusaddiqin lana, engkau pasti tidak percaya kepada kami, ya, bimumini bimusaddiqin lana, membenarkan kami, waja'u bidami'in kadib, gitu kan, bidam, datang dengan darah yang palsu. Taib. Wa amal iman fi syara', adapun iman secara syariat, bahwa kama fassarahu ahlus sunnah wal jamaah, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh ditafsirkan oleh ahlus sunnah, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan kalbu, diamalkan lewat anggota badan, bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, nah, maka berdasarkan tafsir ini, bahwa bihadat tafsiri yakunu hakikatan syar'iyatan. Maka iman ini menjadi hakikat syar'i. Ya, karena hakikat itu ada tiga. Hakikat lugawi, hakikat syar'i, dan hakikat urfi. Lugah, ya, secara syariat, istilah, dan secara urf, kebiasaan. Fatafsirul iman bihadat tafsir, maka menafsirkan iman dengan tafsir ini, yaitu hakikat syar'i. Maka iman, ya, naqala minal ma'na lugawi. Maka dia berpindah dari makna lugawi ke makna syar'i. Fal iman qaulun bil lisan, maka iman ucapan dengan lisan. La budda minan nutqi, maka mesti diucapkan. Wal i'tirafi bil lisan, dan diakui dengan lisan. Wa'tiqadun bil qalb. Dan iman ini adalah keyakinan dalam hati. La budda yakuna ma yantaqu bihi bil lisanihi, ya, maka mestilah dia apa yang la budda min ayyakuna ma yantaqu bihi lisanuhu, apa yang diucapkan dengan lisannya, mu'taqidan lahu biqalbihi, itu dia juga mesti meyakininya di kalbunya. Wa illa, kalau tidak demikian, dia hanya mengucapkan di lisan tidak meyakini di kalbu, kana mithla imanil munafiqin, maka imannya dia seperti imannya kaum munafik. Ya, alladzina, yang mereka berkata, yaquluna bi alsinatihim ma laisa bi fi qulubihim. Ya, mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak mereka yakini di kalbu mereka. Wa yakfil qawlu bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi, wala yakfi, maka enggak cukup mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan kalbu semata. La budda minal amal bil jawarih, mesti diamalkan juga aidon dengan amal jawarih. La budda min adail faraid, mesti menunaikan berbagai kewajiban. Wa tajannubil muharramat, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Fa yaf'alu ta'ati wa yatajannabu al muharramat, melaksanakan kebajikan, apa, ketaatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Kullu hadza minal iman, ini semuanya lah bagian dari iman. Wa huwa bihadza ta'rif, maka berdasarkan definisi ini, yashmalu dina kullah, maka ini mencakup semua agama seluruhnya. Lakin hadhihi ta'ati wa syara'i'u, namun ketaatan ini, syariat-syariat ini, ya, al-kathirah, yang sangat banyak, minha ma huwa juz'un, itu ada yang merupakan bagian min hakikatil iman, dari hakikat iman. Wa minha ma huwa mukammilatun lil iman, nah, ada juga yang penyempurna keimanan. Misalkan al-haya'u minal iman, ada orang gak punya malu, ya, apa imannya copot? Enggak, berarti ini apa? Mukammilat. Ada orang gak mengucap la ilaha illallah, imannya copot atau gimana? Imannya copot. Jadi cabang iman itu ada yang mukamilat, yang penyempurna, ada yang memang pokoknya. Kalau dia enggak ada, maka hilang semua. Para ulama menyebutkan 5 di antaranya. Iman pada Allah, kepada Rasul, nah ini semua, ya. Rukun iman lah, ya. Nah. Terus wal iman lahu arkanun. Iman punya rukun-rukun, walahu syu'abun. Punya cabang-cabang. Qad bayyanaha Nabi sallallahu fi haditsain. Yang Nabi sallallahu menjelaskannya di 2 hadis. Ya, kata Syekh, bayyana arkanal iman fi hadis Jibril. Nabi SAW menjelaskan rukun iman di hadis Jibril. Wa bayyana syu'abal iman fi hadis. Dan Nabi SAW menjelaskan cabang-cabang iman dalam hadis ini. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 sekian cabang keimanan. 70 sekian. 73 sampai 79. Ya, hadza ya'ti insyaallah ta'ala. Ini akan datang nanti pembahasan ini. Wal iman wal islam idza dzukira jami'an, iman dan islam apabila disebutkan bersama, sarra li kulli wahidin ma'na, ma'nan, maka masing-masing dari salah satunya memiliki sebuah makna. Ya. Nah, wa idza dzukira minhuma wahidun faqat, namun kalau disebutkan salah satunya aja, ya, dakhala fil akhar, maka akan masuk juga yang lain. Misalkan antum mengatakan, antum muslim? Ya, saya muslim. Ah, masuk juga mukmin. Antum mukmin? Ya, saya mukmin. Masuk juga muslim. Paham enggak sini? Tapi ketika antum menyebutkan, ya, disebutkan keduanya. Dia ini mukmin dan muslim. Berarti dipisah. Dia mukmin, ya. Dia muslim. Nah, ini berdasarkan definisinya. Baik, mana lagi tadi? Wa idza dzukira jami'an, jika keduanya disebutkan bersama, ushirul Islam bil amali dzahirah. Ya. Maka Islam ditafsirkan dengan amal zahir. Wa hiya arkanul Islam al-khamsah, yaitu rukun Islam yang 5. Wa fusirul imanu bil amali dzbatinah, maka iman ditafsirkan dengan amal batin. Wa hiya arkanul as-sittatu, arkanus sittati, yaitu rukun iman yang 6. Wa mahluha al-qalbu, tempatnya qalbu. Walabuda min ijtima'iha, maka mesti digabungkan semuanya fil muslim, pada sosok seorang muslim. Labuda yakuna musliman mu'minan, maka dia mestilah menjadi seorang muslim yang mu'min. Yukimu arkanal Islam, yang menegakkan rukun-rukun Islam. Yukimu arkanal iman, labuda min ijtima'iha, dan menegakkan rukun-rukun iman yang dia mesti satukan itu semua. Nah, ini mudah ya dipahami sini ya. Nah, baik. Berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini belum dibaca kan? Ah, coba dibaca sini. Coba Andika. Al-imanu tait aubitun wasittuna syu'batan. Ada yang riwayat 70-an sekian, ada yang riwayat yang 60-an sekian. Terus dia pokoknya ada dua riwayat ya. Wa qawluhu al-bit'un al-bit'u huwa ma pokoknya bit'un itu antara 3 sampai 9. Terus bit ata asyara, ayat 13 saja tarkib ala juz'ain khamsata asyara, begitu bit ata asyara. Wa ma baina salah sata asyara ila tis ata asyara baik. Nah, perhatikan kata beliau, al-bid'un itu adalah maknanya bilangan 3 sampai 9. Kalau dikatakan bid'at asyara, itu maknanya 13 sampai 19. Namun jika dikatakan bid'un saja, maka itu adalah bilangan antara 3 sampai 9. Terus bid'un wa sab'un kit'atan tamyiz taib. Maka syu'bah itu cabang ya. Syu'bah adalah kit'ah, yaitu potongan dari sesuatu. Atau ada yang mengatakan dia ta'ifatun minasyik, ya, sepotongan dari sesuatu, yaitu arkan ruku ay annal arkana bid'un wa sab'una qit'atan aw juz'an, yaitu rukun-rukunnya adalah 70 sekian ya potongan, atau 70 sekian juz'an, juz bagian ya. Nah, terus jamak dari syu'bah, syu'ab. Kenapa nugraha pilak? Terus qauluhu la ilaha illallah fa hiya ra'sul islami wa ra'sul imani wa hiya ruknul awwal. Ruknul awwal. Awwali. Wa hiya madkhul madkhalu. Wa hiya madkhalu dina. Madkhal itu apa kalau dalam tasrif? Isim makan. Baik. A'laha. Baik, perhatikan a'laha. Ini yang paling tingginya, paling asasnya. Itu kalimat tauhid la ilaha illallah. A'la hadhihi syu'abi, yaitu cabang-cabang yang paling tertinggi dalam cabang-cabang ini, yaitu ucapan La ilaha illallah, maka itulah Rasul Islam, puncak Islam. Rasul iman, puncak iman. Dan inilah rukun yang pertama, dan inilah pintu masuk agama. Ya, agak inilah tempat masuk agama, ya ucap la ilaha illallah nih. Kalau enggak mau ucap la ilaha illallah, mau kayak apa kayak? Kayak Abu Thalib, ya mah kafir. Ya. Mau kayak apa Abu Thalib ngakuinnya? Kafir gitu. Ah, enggak mau ngucap la ilaha illallah. Ah, baik. Terus lanjut lagi dikit tadi, Kak. Akhiruha. Yang paling akhirnya, adanaha paling rendah, paling akhirnya. Wa aqalluha, dan yang batas minimnya, paling kecilnya, paling minimalnya itu. Itu apa? Menyingkir malu. Apa tadi? Menyingkirkan gangguannya. Menyingkirkan gangguan. Imatatul adha 'anit tariq. Wa qawluhu imatatul adha 'anit tariq. Sebagai dibaca berikutnya sekarang. Panji. Apa? Qala Syarif Abdullah qawluhu imatatul adha 'anit tariq. Ay izalatul adha 'anit tariq al-masruqi. Wal adha كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو قاذورات أو مخلفات كل ما يؤذي الناس في طريقهم ووضع الأذى في الطريق محرم لأن الطريق للمارة فالأذى يعدل المارة أو يعرضهم بالخطر مثل أن يوقف سيارته في الطريق هذا من الأذى إرسال الماء من البيت في الطريق هذا من الأذى ووضع الكمامة في الطريق هذا من الأذى سواء كان الطريق في البلد أو في البر ووضع الحجارة ووضع الأخشاب ووضع الحديد بطرقات الناس حفر الحفر في طرقات الناس كل هذا من الأداء فإذا جاء مسلم وأزاح هذا الأداء أخلى الطريق منه فهذا دليل على إيمانه ووضع الأذى في الطريق من شعب الكفر وإزالة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان قوله والحياء شعبة من الإيمان الحياء خلق يجعله الله في الإنسان يحمله على فعل ما يجمله ويزينه ويمنعه مما يدنسه ويشينه والحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر هذا محمود. نعم طيب terus lanjut dibaca ini berikutnya. Ini tadi udah ya, siapa? Saiful udah. Repi baca Repi. Ammal haya'u alladhi yamna'u al-insana min fi'li al-khayri wa talabi al-'ilmi wa su'ali amma ashkala alayhi amma ashkala nain fa hadha hayaun madmum li annahu qajalun wa su'alul imani kathiratun kama arabtum fit'un wa sab'una wa qala kataba al-imam al-bayhaqi mu'allafan kathiran baina fihi شعب الإيمان وله مختصر مطبوع ومن أدلة العلماء على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح قوله صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله هذا يدل على القول وقوله صلى الله عليه وسلم أدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل دل على أن الأعمال من الإيمان وقوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان هذا في القلب الحياء إنما يكون في القلب فهذا دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح نعم أم طيب dari Panji bacanya mana Panji tadi wa qawluhu imatatul adha anit tariq menyingkirkan gangguan dari jalan katanya. Apa maknanya? Ya. Kata Syekh Shalal Fauzan izalatul adha menghilangkan gangguan tersebut. Anit tariq dari jalan al-masluk orang-orang. Ya. Yang dilalui oleh orang-orang. Nah, izalah makna imatah izalah. Ya. Taibar kalau baik. Mana lagi tadi? Wal ada kullu ma yu'dhin nas min syaukin. Maka ada itu ialah yang mengganggu orang-orang, apa itu duri, hajar, batu, qadurat, kotoran. Kalau di kita paku ya, ada ranjau paku lagi, iya dan. Itu mukhallafat lebih enaknya karena kalau jamak muannats salim dari makhlafah enggak enak. Kalau makhlaf, makhlafah kita katakan makhlafat, makhlafah sendiri artinya torik. Ya. Dia torik. Nah, ini mukhalafat lebih enak. Yaitu hal-hal yang menyelisihi kan mukhalafah kan yang menyelisih. Maksudnya ya hal-hal yang mengganggu lah. Fasilitas umum. Kullu ma yuhdin nasa fi tariqihim dan setiap yang mengganggu manusia di jalan mereka, nah ini namanya adalah gangguan. Wa wad'ul adha fi tariq muharram. Maka meletakkan gangguan di jalan haram dan tariqalil marati karena yang namanya jalan itu diperuntukkan untuk para pejalan, orang-orang yang lewat. Ya. Fal ada maka gangguan ini yu'attilul marata, maka akan menelantarkan ya orang-orang yang berjalan di situ. Ya'riduhum lil khatar, bahkan bisa menyodorkan mereka kepada bahaya. Menghantarkan mereka kepada bahaya. Mislu ayu kifas sayyaratahu fit tariq minal adha. Misal dia akan memberhentikan mobilnya di jalan. Ya, karena ada gangguan tadi paku. Apalagi nih. Irsalul ma' nyiram air. Minal bait. Ya, fit tariq dari rumah ke jalan. Hadha minal adha. Ini juga bagian dari adha, gangguan. Ya, kemudian apalagi. Nanti menyebabkan becek gitu. Sengaja disiram. Ntar orang yang lewat jadi becek, kecepratan. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wad'ul kumamati. Umamah itu sampah. Apa lagi nih? Buang sampah di jalan nih. Ada minal adha, ini na'udzubillah, ini banyak ini. Ya. Diplastikin, dilempar pinggir jalan. Allah musta'an. Males, dia gak mau bayar iuran sampah kali di rumahnya. Sawa'un kana fit tariq, sawa'un kana tariqu fil balad au fil bar. Fil bar itu daratan, fil balad maksudnya apa? Apakah jalan itu apa ini? Saya belum paham ini. Apa? Siapa yang paham? Perbedaannya fil balad wal bar. Hah? Di kampung atau di daratan? Nah, ini lewat dulu bentar. Hah? Gak masuk. Soalnya bar daratan. Balat negeri. Ya? Ini lewat dulu. Wadul hijarah. Meletakkan batu di jalan. Wadul akhsyab. Akhsyab jamak dari khasyab. Meletakkan kayu. ya, watul hadid, meletakkan besi, bituruqatin nas, di jalan-jalan orang-orang, wahafrul hufari, menggali-galian, ya, bituruqat, di jalan-jalan, tapi kalau lewat itu pemerintah ya resmi ya. Ya resmi, ini maksudnya enggak resmi, tiba-tiba kita gali sendiri, galian di jalan, ya, songong. Nah, kalau sekarang tuh ya, parkir mobil, parkir motor di jalan yang dilalui orang. Emangnya ya dia beli tanah sampai jalanan apa? Sampai kota aja enggak dia beli, ya enggak? Naruh jemuran di jalan. Hajatan apalagi, makan jalan tuh bener-bener itu zalim itu. Orang beriman itu menyingkirkan gangguan dari jalan, dia malah kasih gangguan, kurang ajar ini. Nah, ini ngeri ini kayak gini. Baik, fa idza jaa muslimun, maka apabila seorang muslim azaha, dia datang kemudian dia menyingkirkan hadal adza, gangguan ini, akhrat tariqa minhu, dia mengosongkan jalan dari gangguan tadi, fa hadza dalilun ala imani, maka inilah dalil akan keimanan dia, bukti akan keimanannya. Wa adzalada fi tariq min syu'abil kufri, naudzubillah. Dan meletakkan gangguan di jalan itu adalah cabang-cabang kekufuran. Nah, termasuk cabang-cabang apa namanya? Memberikan gangguan di jalan, ngerokok sambil berkendara. Kan abunya kena pengendara yang lain. Abunya, baraknya, pada enggak punya otak kayak gitu. Punya otak. Kalau saya di depan saya ini naik motor, saya kejar. Apalagi kalau lihat saya, kalau saya lihat yang merokok kurus-kurus, wah, smackdown ya. Senang banget saya, mas, tolong matiin mas, terkena mata saya. Ya, kalau galak, ya tepak aja rokoknya, ya, kurus ini, mau apa? Jangan ditiru ya. Oh, kalau rokok itu di depan saya di motor saya kejar. Masuk mati mas, terkena saya. Ya. Pernah waktu itu hampir bawa hantam, dia ngotot ya di Cikarang. Santai aja katanya. Loh, saya memang tadi marah-marah, saya udah santai. Mati. Marah-marah dia. Pertarungan Smackdown. Itu memang begitu. Ingatin orang-orang, ingatin baik-baik. Mas-mas itu kenal mata orang, nanti mata orang bisa buta. Ingatin aja baik-baik. Kadang-kadang mereka itu memang gak punya otak. Ada otaknya cuman yang berfungsi sekian persen. Dia gak mau tahu. Barahnya kalau kena mata gimana? Ya. Memangnya semua orang yang berkendara itu helmnya kacanya ditutup? Nah, ya enggak? Kadang-kadang kacanya dibuka. Bahkan ada yang enggak pakai helm, kalau salah juga. Taruhlah dia enggak pakai helm. Ketika dia kena, ya dia terzolimi juga. Ya, terzolimi. Bukannya salah ente enggak pakai helm. Nah, itu bahaya itu loh. Abunya itu bahaya. Apalagi barangnya bisa putar kena mata. Ini mengganggu sekali ini. Kalau itu ingetin biar sadar deh. Kalau kena mata buta kan. Kalau mau merokok, soalnya masuk rumah sendiri, sendiri kunci kamar udah merokok, hirup-hirup deh tuh. Mana lagi tadi? Wawatul ada fitarik ini ya. Dan meletakkan gangguan di jalan min syu'abil kufri adalah diantara cabang kekufuran. Wa izalatul adha 'ani thariq min syu'abil iman, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah cabang-cabang keimanan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya'u syu'batun minal iman, malu adalah cabang dari keimanan. Al haya'u khuluqun, malu itu adalah sebuah akhlak yang baik. Ya jalallahu bil insan, yang Allah letak, yang Allah jadikan pada seseorang, yahmiluhu ala fi'li ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu, yaitu yang akan membawa seseorang kepada perbuatan yang akan memperindah dirinya, ya, yang semakin memperelok dirinya, wa yamna'u, dan akan mencegah dirinya, mimma yudannisu, dari hal-hal yang akan mengotori diri dia, wa yashinuhu, dan yang akan menjatuhkan kehormatan dia. Syana yashinu, itu wajahnya Adi Panji, ya. Ini memang jarang keluar itu, syana yashinu. Wal haya'u alladhi yahmilu sahibah, dan malu yang akan menghantarkan orangnya alal khair, kepada kebaikan, wa yub'idu wa nishar, dan menjauhkan dari keburukan, hadza mahmudun, ini malu yang baik. Ya, amal haya'u alladhi yamna'u al-insan min fi'lil khair, namun malu yang mencegah al-insana dari seseorang dari perbuatan kebaikan, wa talabil ilmi, menuntut ilmu, wa su'al, dan bertanya amma ashkal alaih, dari hal-hal yang membingungkan dia, fa hadza haya'un madmumun, ini hayat yang tercela, karena khajal, karena dia merasa malu untuk bertanya seperti itu. Ya, ini malu yang tercela, malu ikut kajian. Kenapa? Daripada bisa, ya harusnya salah diri sendiri. Kenapa dari dulu? Ya, bukan malah dicegah diri sampai nggak mau lagi belajar. Wasyu'abul iman katsiratun, malu iman ini, cabang-cabang iman ini banyak. Sama araftum, sebagaimana kalian ketahui, bid'un wa sab'un, ya, ada 70 sekian. Waqad katabal imamu al-Baihaqi mu'allaban kabiran, al-imam Baihaqi menulis sebuah kitab yang karya yang sangat besar, bayyana fihi syu'abul iman, beliau menjelaskan di kitab tersebut cabang-cabang keimanan, walahu mukhtasarun matbu'an, dan beliau memiliki, dan kitab ini ada ringkasannya yang dicetak. Saya ada di rumah juga. Ya, wa min adillatil ulama'i, di antara dalil-dalil para ulama, ala annal iman qaulun bil lisan, yang menyatakan maksudnya iman itu ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, wa amalun bil jawarihi, mengamalkan dengan anggota badan, dan di antara dalil-dalilnya adalah sabda Nabi, a'la la ilaha illallah. Maka hadza yadullu 'alal qaul, ini menunjukkan iman itu diucapkan. Ya. Dan sabda Nabi, ada naha imatatul ada anitarik, paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada amalun, ini kan aktivitas amal. Dalla ala iman minal, dalla ala annal amala minal iman. Maka ini menunjukkan bahwasanya amal adalah bagian dari iman. Dan sabda Nabi, al haya'u syu'abatun minal iman, cabang malu adalah cabang-cabang keimanan. Kan malu amalan hati, ya. Ada fil qalbi, ini di hati. Wal haya'u innama yakunu fil qalbi, malu itu di hati. Fahada dalilun ala annal iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman, ya, diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Nah, dan di, wal amal bil jawari, diamalkan dengan anggota badan. Nah. Terus berikutnya arkanul iman. Qala wa arkanuhu sittatun, nah, kata Syekh Muhammad bin Abdullah di Matan, rukun iman ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, itu engkau beriman pada Allah, kitab-kitab malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, wa yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman pada takdir, takdirnya itu yang baik atau yang buruk. Dimas, baca Dimas. Tak, yang tadi pagi udah baca Zabul Ma'ad, siapa? Subuh. Saiful, ma? Oh ya, ma, Nugraha. Ayo Dimas, baca Dimas. بالكلية عند أهل السنة والجماعة ولكن يدل كماله الواجب فيقول ناقص الإيمان فيقول ناقصا فيقول ناقص الإيمان أو فاسقا كما لو شرب الخمر أو سرق أو زنى أو فعل شيئا من الكبائر هذا يقول فائلا بمحرم وكبيرة وكبيرة من كبائر من كبائر الذنوب لكنه لا يقول بذلك ولا يخرج من الإيمان بل يقول فاسقا ويقام عليه الحد إن كانت المعصية ذات حد. نعم أرجع بچا أرجع وكذلك من فك من فمن ترك البر والدين أو صلة قرابة هذه واجبات فمن تركها نقص إيمانه وكان عاصيا بترك الواجب فيكون عاصيا إما بترك الواجب وإما بفعل محرم وعلى كل حال لا يخرج من الإيمان وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون يكفرون يأتم يكفرون sama aja kalau di kita yukafiruna murtakibal kabira fa qawlu yukafiruna wa yukhrijunahu min ad-din wa mu'tazilatu yukhrijunahu bukan yukhrijun yukhrijunahu min ad-din yudkhilun lakin la yadkhuluna la yudkhiluna la yudkhilunahu innama yaquluna huwa fi manzilatin bayna لا هو مؤمن ولا كافر هذا مذهبه وهو مذهب مبتدع وهذا مذهب مبتدع مخالف للأدلة ومخالف لما هو عليه أهل السنة والجماعة والسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال حيث أخذوا أدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعيد مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء هذه من أدلة الوعيد دلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر أنه مرجو له المغفرة ومقرد للوعيد والعقوبة فإذا جمعت بين قوله تعالى بقان مقرد معرض للوعيد والعقوبة حسبك شكرا لمانا تديا دماس بتاني لمانا دماس إيمان يتكون من أركان وشعب فما الفرق بينهما maka iman tersusun dari rukun-rukun dan cabang-cabang. Rukun itu apa bedanya rukun dan cabang iman? Al-farq maka perbedaan antara rukun-rukun al-farq bainal arkan la budda minha. Maka pasti ada perbedaan antara rukun dan cabang. Fa idza zala wahidun minha zala al-iman. Ya, apabila ini beda ya antara rukun dengan cabang. Kalau tadi cabang, satu cabang hilang, iman belum tentu hilang. Ada orang gak tau malu. Ya, menyebut kata-kata vulgar, dia gak malu. Dia menyebut kata-kata itu vulgar. Maka ini cabang iman ini lepas dari dia. Tapi apakah iman lepas dari dia? Enggak. Nah sekarang rukun iman. Salah satu rukun iman dia nafikan. Dia gak mau beriman pada Rasul misalnya. Gak mau beriman pada hari kiamat. Maka beriman gak dia? Hilang gak imannya? Hilang semua. Nah, itu sisinya. Perbedaannya gampang kan? Nah, maka kata beliau mengenai rukun ini, fa'idha zala wahidun minha zala imanmu. Apabila salah satu rukun iman ini hilang, lalu hilang iman ini hilang semua. Di anda syahada yakum illa ala arkani. Karena sesuatu itu tidaklah tegak kecuali di atas rukun-rukunnya. Faidah fukida ruknun, apabila satu rukun itu hilang, min arkani syai'i lam yatahaqqaq, dari segala rukun-rukun sesuatu, maka hal tersebut dia tidak dapat terrealisasi karena rukunnya sudah tidak ada. Wa amma syu'abu fa innaha mukammilatun, nah kalau syu'ab cabang itu penyempurna. La yazulu al-imanu bizawali syai'in minha, nah iman tidak akan hilang karena hilangnya sesuatu dari cabang tadi. Lakinnaha mukammilatun, ya, namun dia hanyalah penyempurna. Imamu wajibatun au mustahabun, apakah yang wajib atau yang mustahab. Fal wajibu likamalil iman al wajib, maka yang wajib untuk kesempurnaan iman maka dia wajib. Mustahabat dari kesempurnaan iman maka hukumnya mustahab. Fa idza tarakal muslimu syai'an min al wajibat, nah kalau seorang muslim meninggalkan yang wajib dari cabang-cabang keimanan, semisal enggak mengucap la ilaha illallah, ya kafir dia, hilang iman dia. Aw fa'ala syai'an min al muharramat, atau dia melakukan sesuatu dari hal-hal yang diharamkan, fa innahu la yazuru imanuhu bil kulliyah, maka imannya tidak hilang secara totalitas inda ahli sunnah wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah. Lakin yazuru kamaluhu al wajib, namun hilangnya adalah hilang kesempurnaan iman yang wajibnya tadi. Fa yakunu naqisul iman aw fasik, maka jadilah dia orang yang imannya kurang atau orang yang fasik. Kama lau syaribal khamra, sebagaimana kalau dia minum khamr, au sarqa, mencuri, au zana, berzina, au fa'ala syai'an minal kaba'ir, atau melakukan sesuatu hal dari dosa besar, hatta yakunu fa'ilan bi muharramin wa kabiratin min kaba'ir dzunubi, dia berarti melakukan sesuatu yang diharamkan, ya, atau yang di dosa besar di antara dosa besar, lakinnahu la yakfuru bidzalik, namun dia enggak kafir dengan hal tersebut. La yakhruju minal iman, dia tidak keluar dari iman, bal yakunu fasiqan, namun dia hanya fasik. Yuqamu alaihil haddu in kanat al maksiatu dzata haddin, maka ditegakkan had kepadanya apabila maksiat yang dia kerjakan itu memiliki konsekuensi had. Mencuri, dipotong tangan, berzina, dirajam, kalau dia belum pernah menikah dicambuk 100 kali, diusir dari kampung 100 tahun dan seterusnya. Kadzalika man taraka wajiban kaman taraka birrul walidain atau silatul kharabati hadza wajibatun, dibikin pula barang siapa yang meninggalkan suatu yang wajib, misal dia meninggalkan berbakti pada orang tua, memutuskan tidak mau menyambung silaturahmi kepada kerabat, ya ini adalah wajib, maka siapa yang meninggalkannya, siapa yang tidak melakukannya, man taraka naqasa imanu, imannya kurang, wa kana asiyan, maka dia dianggap bermaksiat bitarkil wajib karena meninggalkan wajibnya, kewajibannya. Fa yakunu asiyan imma bitarkil wajibi aw imma bi fi'lin muharram, maka dia maksiat apakah dengan meninggalkan yang wajib atau melakukan yang diharamkan. Wa ala kulli hadin la yakhruju min al-iman, namun walau bagaimanapun dia tidak keluar, dia tidak keluar dari iman. Innama yakunu mu'minan naqisul iman, namun dia hanya beriman namun imannya kurang. Hadza madzhabu ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah madhabnya al-sunnah al-jamalif khilafan al-khawarij wal-mu'tazilati, ya ini yang berbeda dengan khawarij dan mu'tazilah, alladzina yukafiruna murtakiba al-kabairati, yang mengkafirkan orang yang terjatuh ke dalam dosa besar. Fa khawarij yukafirunahu wa yukhrijunahu minad din, maka khawarij mengkafirkannya dan mengeluarkannya dari agama. Wal mu'tazilati yukhrijunahu minad din, mu'tazilah juga mengeluarkan pelaku dosa besar dari agama. Lakin la yadkhilunahu fil kufr, namun Mu'tazilah tidak memasukkan pelaku dosa besar ke dalam kekafiran. Namun mereka mengatakan wa bi manzilatin baina manzilatin, pelaku dosa besar di satu kedudukan di antara dua kedudukan. La huwa mu'min wala kafir, status quo, enggak mu'min, enggak kafir. Hadza madhhabuhum madhhabu wa huwa madhhabun mubtada. Inilah madhab mereka, inilah madhab yang diada-adakan, mukhalifun lil adillati, yang menyelisihi dalil-dalil, ya, wa mukhalifun lima huwa alaihi ahli sunnati wal jamaah, dan menyelisihi keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Wa sababu fi dzalika taqsiruhum fil istidlal, ya, sebab yang demikian karena mereka memang taqsir, ya, kurang piawai dalam berdalil. حيث أخذوا أدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد. Mereka hanya mengambil dalil-dalil ancaman, meninggalkan dalil-dalil janji. Ya, semisal firman Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni, Allah disekutukan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Perhatikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah dapat mengampuni ya, duna dzalik selain kesyirikan tersebut liman yasha. Bagi siapa saja Allah kehendaki. Ini kan wa'id, ini kan wa'ad, janji. Hadza ya min adillatil wa'di. Ini adalah janji. Dalat ala annal asiyah. Yang ini menunjukkan bahwasannya pelaku dosa, pelaku maksiat, alladzi lam yasil ila haddi syirki wal kufri, yang tidak sampai atau yang belum sampai kepada batasan kesyirikan kekafiran, annahu marjuun lahu al maghfiratu. Maka dia sangat diharapkan, diharapkan dapat maghfirah. Ya. Wa mu'radun lil wa'idi wal uqubati. Maka dia pun dapat disodorkan kepadanya janji-janji, apa namanya, ancaman dan hukuman. Ya. Dan cukup sampai sini. Subhanallah. Astagfirullahaladzim.